Tiada seindah saat ini. Bila ku dengar lagu merdu, hati tak terharu. Apalagi sampai aku titikkan air mata. Berganti masa, sekejap rasanya, hingga tiba suatu hari aku jatuh cinta. Bahagia aku merasakannya, jatuh cinta. Hingga tiba suatu hari aku jatuh cinta. Kini apa yang ku rasakan, semua berkesan. Bahagia aku merasakannya, jatuh.